Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah memasuki bab Maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab tentang masalah kuhan, perdukunan dan yang semisalnya. Dan telah kita bacakan matan dari kitab Tauhid. Sebelum kita membaca syarah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala, pada pertemuan yang lalu disebutkan rawa muslimun fi sahihihi an ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya adalah dari hadis Hafsah bin Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, ya, ramal atau yang semisalnya, kemudian dia menanyakan tentang suatu hal, fasaddaqahu, dan membenarkannya. Di dalam riwayat Muslim, sebagaimana disebutkan juga oleh Syaikh bin Baz rahimahullah taala, tidak terdapat lafad fasaddaqahu, ya. Tidak ada lafad fasaddaqahu, ya. Anda baca di salah satu ta'liq, ya. Lafad fasaddaqahu itu ada dalam riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab dari sisi kesahihan lafad ini. Saya belum baca. Tapi yang jelas lafaz ini fasaddaqahu, barang siapa yang mendatangi ramal kemudian dia bertanya tentang suatu hal dan membenarkan, ya, ramalan peramal tersebut, ya, lam tuqbalahu salatu arba'ina yauman, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari, ya. Riwayat Muslim tidak ada kata saddaqahu, ya. Sehingga barang siapa yang mendatangi peramal kemudian dia bertanya tentang suatu hal, nah, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini yang terdapat dalam riwayat Muslim. Nah, sehingga dengan riwayat ini tentunya tidak akan bertentangan dengan riwayat yang lainnya. Karena riwayat yang lainnya, riwayat Abu Hurairah, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, ya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang yang datang dukun dan membenarkannya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kita baca syarahnya. Qala Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala, laqad tawatarat al-ahadithu as-sahihah ala anna man ata ila arraf aw kahin aw munajjim yas'aluhu an syai'in min ilmil ghaib fa saddaqahu bima yaqul fa innahu yu'tabaru qad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah mutawatir hadis-hadis yang sahih bahwasanya orang yang datang kepada peramal atau dukun, au munajim, ahli nujum, ya, ahli perbintangan, bukan ahli astrologi, ya, tapi yang menganggap bahwasanya perputaran bintang yang ada di langit itu memiliki pengaruh, ya, terhadap terjadinya suatu kejadian baik secara pribadi ataupun secara umum, ya. Atau dia mendatangi ahli nujum, dia bertanya tentang suatu dari perkara yang gaib, kemudian dia membenarkan ya, ucapan tersebut, maka perbuatan ini teranggap telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Telah kufur terhadap Al-Qur'an. Zalika li'anna kitabullah yadulu 'alal infiradillahi bil mughayyibat. Kenapa dianggap kufur terhadap Al-Qur'an? Karena kitabullah menunjukkan bahwasanya keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang ghaib, tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala infirad, ya, bersendirian di dalam pengetahuan dalam perkara yang ghaib. Nah, sehingga ketika dia bertanya kepada seseorang, baik dukun ataupun yang lainnya, tentang perkara yang ghaib, ya, padahal Al-Qur'an menyatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dalam perkara tersebut, berarti dia telah kufur terhadap Al-Qur'an. Qala Allahu azza wa jal, inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu tentang as-sa'ah, terjadinya kiamat. Wa yunazil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan diturunkannya al-ghais, hujan. Dan yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, tidak ada seorang pun yang mengetahui madza taksibu ghadan, apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada yang tahu, tidak ada seorang jiwa pun yang tahu di bumi yang mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Alim, Maha Mengetahui dan Al-Khabir, ya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Muntafiq alladhi rawahu Ibnu Khuzaimah fi kitab at-tauhid. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana dalam hadis Ibnu Muntafiq yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab at-tauhid. Dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Wa naqalahu anhu Ibnu Qayyim fi Hajjin Nabawi, dan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Hajjun Nabawi, khamsun la ya'lamuhunna illallah. Lima perkara yang tidak ada yang mengetahui lima hal tersebut kecuali Allah. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian beliau membaca ayat ini, innallaha 'indahu ilmu sa'ah al-ayah. Bahkan hadis ini pun ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, membaca ayat tadi surat Luqman ayat 34. Faman ata ila kahin, maka barang siapa yang dia mendatangi seorang dukun au arraf atau seorang peramal au munajim ahlun nujum, fasa'alahu an syai'in min ilmil ghaib, kemudian dia bertanya tentang suatu perkara dari ilmu ghaib, wa saddaqahu bikadzbihi wa di'aihi bi ilmil mughayyibat, kemudian dia mempercayai ucapan dustanya tersebut. Ya, mesti dusta. Ya. Jika dia kita bertanya atau ada orang bertanya tentang perkara yang ghaib, kemudian dia menjawab, mesti dusta ucapannya. Dan pengakuannya tentang perkara-perkara yang tidak diketahui, fa innahu qad kafara bi hadhil ayat, maka sungguh dia telah kafir terhadap ayat tersebut. Walam yu'min biha, tidak beriman terhadap ayat tersebut. Inna muqtadi al-iman, in muqtadi al-iman bizalika yamna'u min ityanil quhan. karena konsekuensi dari keimanan terhadap ayat tadi, Luqman surat ayat 34 yang menceritakan atau menyebutkan tentang bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan dalam masalah yang gaib, ya. Konsekuensinya adalah mencegahnya dari mendatangi dukun, ya. Kemudian bertanya kepada mereka perkara-perkara yang gaib. Ya. Harusnya bisa mencegah kalau dia beriman dengan ayat tersebut, akan menahannya dari mendatangi dukun dan bertanya kepada mereka perkara yang gaib. Fadlan antas diyakihim, lebih-lebih untuk mempercayainya, untuk sekedar mendatangi saja, ya, itu akan mencegah dia. Wa qad zakara ba'du ahli ilmi jam'an baina hadil ahadis, para ulama telah menyebutkan, ya, sebagai bentuk menjama antara hadis-hadis yang ada tentang masalah ini, anna man atahu yani al-kahin, barang siapa yang mendatanginya, ini mendatangi dukun, falam yusaddiqhu, tetapi dia tidak membenarkan, lam tuqballahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Lian hadza uqubatun lahu ala ittianil kuhan, ini sebagai hukuman bagi dia karena mendatangi dukun. Tentu mendatangi dukun di sini, ya, di luar kedatangan dia dari sisi yang syar'i. Adakah ada perkara yang syar'i seorang mendatangi dukun, ya, untuk menghukumnya misalkan, ya, atau untuk memastikan orang tersebut memang dukun, ya, sehingga bisa memberikan hukuman, ya, di luar itu tentunya, ya. Tapi ketika seorang datangi dukun, ya, sengaja dia ingin menanyakan sesuatu yang gaib atau misalnya, ya, dalam keadaan dia tidak membenarkan apa yang diucapkan dukun tersebut, hanya sekedar mendatangi, ya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Lian hadza uqubatun lahu, sebagai bentuk hukuman bagi dia. Untuk apa mendatangi dukun? Ya. Kalau sampai dia mempercayainya, sangat bahaya sekali. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bukan maknanya kemudian selama masa itu dia tidak perlu mengerjakan sholat wajib, tetapi maknanya adalah selama kurun waktu itu sholat yang dia lakukan, yang tetap wajib dia lakukan, tidak akan mendapatkan pahala. Amma man atahu fa shadaqahu fa innahu yu'tabaru qad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mendatanginya kemudian membenarkannya, sungguh, ya, perbuatan tersebut teranggap kufur dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur terhadap Quran. Wa hadza fihi tahdzir min ityanil kuhan wastima'i ila aqwalihim, ini peringatan dari mendatangi dukun-dukun dan mendengar ucapan mereka. Wa tasdiq ya kadzibihim, dan membenarkan kedustaan mereka. Ilman bi anna dzalika la yahsul illa mimman dha'ufa imanuhu wa yaqinuhu. Tentu, ya, tidaklah orang mendatangi para dukun, baik dia membenarkan ucapan dia atau tidak, tidak akan terjadi kecuali dari orang-orang yang lemah keimanan dia dan keyakinan dia. Orang yang memiliki keimanan yang kuat tidak mungkin, ya, mendatangi para pendusta. Yang Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, yang menyebutkan kedustaan mereka. و Waqad ja'a fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sifati rukubi sayatin ba'dhum li ba'din. Telah datang dalam hadis Abu Hurairah, telah lewat hadisnya, tentang bagaimana sifat syaitan ketika sebagian dari mereka ya menaiki sebagian yang lainnya. Wastiraquhum lisam'i bihaitsu yasma'una kalamal malaikah bainahum ma ba'dhum ba'dhan, dalam rangka mencuri ya berita yang mereka dengar dari ucapan para malaikat sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara ya. Kemudian para malaikat ya membicarakan di antara mereka dan syaitan mencuri berita tersebut. Fa idza zafara asyaitanu bi kalimatin wahidatin alqaha ila man tahtahu. Ketika syaitan telah berhasil ya mendengar satu kalimat ya, dia lemparkan kalimat tersebut kepada orang yang di bawahnya. Waladhi tahtahu yulqiha ila man tahtahu hatta yulqiha al-akharu ala lisanis sahir awil kahin. Terus ya sambung dilemparkan ke yang di bawahnya kalimat tersebut sampai pada lisan sahir, penyihir atau kahin atau dukun. Fayakdibu ma'aha mi'ata kizbah, kemudian dicampur kalimat yang hak tersebut yang dia dengar dari para malaikat dengan 100 kedustaan, yang benarnya satu ya, campur dengan 100 kedustaan. Fa idza waqa'a tasdiqul kalimah allati sumi'at mila malaika qalu alam yaqul lakum yauma kadza wa kadza kadza wa kadza fasadaquhu bitilkal kalimah. Kalau kebetulan ya terjadi ya, dan memang terjadi apa yang diucapkan malaikat, kalimat yang benar tersebut ya, yang dia dengar dari malaikat ya, kemudian para dukun tersebut mengatakan, bukankah telah disampaikan pada kalian akan terjadi ini dan ini dan itu ya. Padahal ya, yang benarnya cuma satu ya, dicampur dengan 100 kedustaan. Fasodaku, mereka pun akhirnya membenarkan, oh iya benar ya, pantesan kata si fulan akan terjadi seorang tokoh meninggal di akhir tahun ini misalkan. Rasa benar ucapan dia. Ya, mungkin itu memang yang dia dengar dari malaikat. Ya. Dari berita yang dia curi. Ada ucapan yang lainnya dusta semuanya. Naam. Fahadharu hadar min tasdiqi haula, hati-hati dari membenarkan ucapan mereka. Sawaun kanu munajimina aw saharah, baik mereka itu berprofesi sebagai ahli perbintangan, ahli tarot katanya, ya. Atau tukang sihir. Kalau sekarang dibalut dengan nama apa? Magician. Ya. Aukahana atau dukun. Waqad ja'a fil hadis man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minasihir. Zada mazada. Orang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Zada mazada, maka ketika dia bertambah mempelajari ilmu nujum tersebut, maka bertambah pula dia mempelajari ilmu sihir tersebut. Waqad qala Ibnu Abbasin fil asal akhir fi qaumin yaktubun abajadin, dan Ibnu Abbas telah menyebutkan dalam asar yang terakhir tentang suatu kaum yang mereka menuliskan abajad ya, abajadin abjad ya, wayang duruna fin nujum, kemudian mereka menuliskan ya huruf-huruf tersebut kemudian melihat bintang. Beliau mengatakan, ma ara man fa'ala zalika lahu indallahi min khalaq. Aku tidak melihat sedikit pun orang yang melakukan hal tersebut ya, Ya, ini mempraktekkan ilmu nujum, ya. Memiliki keberuntungan di sisi Allah sedikit pun. Wa hadzal qaul jaa 'ala ma warada fil ayati allati akhbarallahu fiha 'an sihr wa sahara. Ucapan beliau ini datang ketika menerangkan ayat yang mengabarkan tentang sihir, tentang sihir. Wa qala fi khatimatiha, dan beliau menyebutkan di dalam di akhir ayat tersebut, wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka orang-orang Yahudi telah mengetahui orang yang menukar keimanan atau Alkitab dengan sihir, malahu fil akhirah min khalaqin, tidak ada bagi mereka di akhirat sedikit pun dari khalaq. Ini nasib, ini keberuntungan. Alaysa lahu haddun wala nasibun. Wazalika anal munajimina yaquluna idza qtarana an-najmu ala fulani bil qamar hasala kadza. Ya. Yang demikian itu ketika para ahli nujum ini mengatakan jika bertemu antara bulan fulani, bulan ini, ya. Bukan bulan Januari Februari, bukan, ya. Bahasa-bahasa mereka lah, dengan Omar, dengan bulan, ya. Jika bertemu bintang ini dengan bulan, ya, hasolaka akan terjadi ini. Idaktarona an-najmu fulani bil qamar hasolaka. Sedangkan kalau yang bertemunya bintang ini dengan bulan, akan terjadi ini. Wahada idi'aun li ilmil ghaib. Ini merupakan bentuk pengakuan, mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Wa idlalun lil khalqilah, bentuk penyesatan terhadap makhluk Allah, terhadap manusia. Wa ihamun lahum bi sihhati madda'ahu, sebagai waham kerancuan dari mereka terhadap kebenaran yang mereka katakan. Na'udzubillah min zalika wa man yuhtamuna zalika. Mungkin kalau di kita seringnya dikatakan ahlu tarot, orang yang bermain di perbintangan ini. Malhudhatun, ya, catatan kaki di sini. Qauluhu yaktubuna abajadin, mereka menuliskan abajadin, abjad, ya, abajad. Kalimatun hawat hurufan, so, kalimat yang terdiri dari huruf-huruf, ya. Wahyal huruf asamaniyah wal ishrun, ini huruf huruf hijaiyah yang 28 itu, ya. Waja'alu li kulli harfin rakman. Masing-masing huruf itu, ya, memiliki angka. Ya, fal alif misalan wahid. Alif dianggap angka 1, ya. Wal ba isnan. Huruf ba 2. Wal jim salasah. Jim huruf angka 3. Fa idza wasalu ila asyarah adu bil asyarat. Kalau sampai ke 10, ya, kemudian mereka menghitung lagi, tapi ya ada 11, 10, 20, 30, wa jahul ladzi ba'dal asrah isrina ila ayyusul ilmiya. Ya. Setelah 10 awalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, setelah 10 20. Setelah 20 30, terus sampai 100, ya. Badal asra isrin ila ayasilu ilmiah, sampai 100. Fa idza wasalu ilmiah abdu bil miah ila alaf. Kalau sudah sampai 100, ya, tidak 101 tapi 200, 300 sampai 1000. Hadza makna qaulihi yaktubun abajad. Ini makna ucapan mereka yaktubun abajad. Sampai para ulama itu digunakan juga, para ulama ketika menyebutkan, ya, suatu tanggal atau tahun kejadian, mereka bisa dengan sebuah kata-kata gitu lah. Mana enggak tahu, enggak ingat gitu. Sebuah syair ketika dilihat hurufnya, oh, huruf lam sesuai dengan angka ini, huruf nun sesuai dengan ini. Ketika dilihat itu berupa suatu tarikh atau kejadian, terjadi suatu kejadian. Ini. Misalkan haza, ha ini tepatnya dengan angka berapa? Ada rumusnya. Za ini dengan angka berapa? Misalkan ini. Wa istimali hadhil huruf bihadhi sifah wa istimalu munajjiminya. Menggunakan huruf-huruf ini dengan sifat yang digunakan oleh ahli nujum ini, itu tidak boleh. Adapun yang tadi saya sebutkan dilakukan sebagian ulama untuk menyebutkan tarikh dengan rumus seperti itu, maka tidak termasuk larangan. Wa in bagil muslim ayakuna ba'idan an misli hadil umur bal yajibu ayamukutaha wa ayamukuta ashabaha. Wajib bagi seorang muslim untuk menjauhi perkara ini. Bahkan mungkin sebagian ada yang masih senang baca zodiak. Ya, haram kan Syekh bin Bas rahimahullah termasuk menyebutkan haramnya. Ya, walaupun sekedar kalau mempercayai jelas ya, jatuh dalam perkara yang khawatirnya tadi disebutkan kufur terhadap ayat Allah. Ya. Kalau dia sekedar main-main, tidak pantas ya bermain-main dalam perkara yang haram. Bermain-main dalam perkara yang haram jatuh pada suatu keharaman. Wajib untuk membencinya dan membenci pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah selesai bab ini.